Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal mushahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla, di mana pada malam hari ini naltaqi marratan ukhra, kita bertemu di untuk ta'lim al-lughah al-arabiyah, untuk mempelajari bahasa Arab al-mahbubah yang kita cintai. Mudah-mudahan kajian ini insyaallah nafa'anillahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan manfaat pada diri saya sendiri dan juga pada antum sekalian. Tawaqafna aw waqafna ala at-tadrib ats-tsalits 20. Kita terhenti pada latihan yang ke-23 fi lafzi al-harb, yaitu kata al-harb. Pada pertemuan yang lalu, fil liqa'il madhi, insyaallah sanwasil, kita lanjutkan fi hadhihi al-lailah. Sana'khudh kalima mu'zam wal akhir ibnu kadha wa kadha sanatan. Nah, kami harap kepada antum sekalian di mana saja antum berada untuk bisa berinteraksi aktif untuk pembelajaran ini, agar supaya ilmu kita makin bertambah dan agar supaya antum juga bisa mengetahui bagaimana cara penggunaan kalimat-kalimat seperti ini dalam bahasa Arab, penggunaan yang benar sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. Baik, mungkin natlub min ba'd al-ikhwah al-mawjudin fi hadhihi al-idha'ah sebagai muqaddimah atau bidayah. Tafadhal ya akhil karim. Nah, coba antum menggunakan atau gunakan kalimat mu'zam dalam bahasa Arab ini. Baik, apa makna mu'zam? Labar an tafham ini. Naam. Ya, mu'zam itu apa? Besar. Sebagian besar. Naam, mu'zam sebagian besar. Baik, ana ingin melihat mendengar dulu apakah sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak. Baik. Indakah misal? Saya akan beri contoh dalam bahasa Indonesia. Tinggal antum menterjemah, ha? Mutarjimlah, ha? Laki mutarjimlah Arabiyah, laisa ila Indonesia. Tapi sebagian siswa telah hadir. Mu'adhamut tullabu hadara, mu'adhamut tullabu hadara, hadara mu'adhamut tullabu hadara mu'zamut tullabu. متأكد هذا مثال هنا على صحته هل أنت على اليقين 100% 100% هكذا كما قال العرب طيب أنا أكتب كما قلت حضر معظم أو معظم يا أخي الكريم معظم أي معظم متأكد معظم أستاذ معظم بسامة بسامو بسامي طيب معظم الطلاب حضر معظم الطلاب أؤمن مؤمن طيب ما معنى تري apa arti tadi ini telah hadir sebagian siswa sebagian besar nah sebagian besar siswa mu'dham itu sebagian besar ya kalau sebagian itu ba'du nah kalau kalimat ba'du mal farqu bainahuma kalimat ba'du juga sebagian cuma ba'du ini bisa bermakna qillah qalil atau bermakna kathir nah sebagian bisa sebagian maknanya banyak bisa apa sedikit kalau mu'dham ini sebagian besar jadi fi farq ada perbedaan baik hadarat tullabu hadara mu'dham tullabu kita lihat hal hadhihi atau hal hadha misal sahih am la طيب معظم لماذا معظم فاعل استاذ فاعل احسن فاعل من حضر طيب ثم طلاب لماذا طلاب بدل نعم بدل dari mana معظم kok bisa badal pengganti badal itu pengganti apakah طلاب ini معظم juga طلاب kalau badal contohnya misal badal misalan al-faruqu umaru al-khalifatu al-thani al-faruq umaru umar ada al-faruq al-faruq umar kalau mu'zam hadha khata tamyiz kif tamyiz ada kemana-mana ini هذا خطأ يا الخريم معظم الطلاب إضافة kata mesti kata gabung dia معظم sebagian besar enggak mungkin kata-kata معظم sebagian besar harus digabung dengan kalimat lain sebagian besar apa nah jadi معظم الطلاب حضر معظم الطلاب telah hadir sebagian besar siswa baik kalau kita balik bagaimana kaidahnya معظم طيب ها هيا يا أخ الكريم لماذا معظم الطلاب معظم الطلاب يحضرون تلا حاضر إني أجا دي بالي معظم الطلاب حاضر في الماضي تلا حاضر حاضروا حاضروا kenapa pakai واو جمع karena ini جمع mu'zam sebagian besar siswa apakah satu orang kan enggak jamak kan nah. Makanya mu'zamut tullabi hadaru pakai takwid taukid mu'zamut tullabi qad hadaru baik masih ada kaidah lagi terkait ini saya tidak akan jelaskan nanti coba akan kita dengar contoh lain nah baik, fadhal Ustaz Ihsan. Jazakallahu khair, akhirul karim. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Baik, kita angkat satu telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan. Baik, bagian yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 39 di pelajaran yang ketiga dalam latihan yang ke-23. Latihan ke-23, silakan membentuk kalimat sempurna dan tentunya memiliki faedah dan kalimat yang Anda bentuk dari kalimat yang sempurna dengan kata mu'zam. Mu'zamu yang artinya sebagian besar. Taib, silahkan. Taib, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa bapak di mana? Dengan Ruslan di Banda Aceh. Taib, ahlan Pak Ruslan, Banda Aceh. Barakallahu fiik, ya. Silahkan. Hadi awal marra tattasil bina. Halo. Saya enggak tahu sama sekali. Baru pertama kali. Nah, baru pertama sekali? Iya, saya baru pertama kali mendengar ini. Oh, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Bisa kita tanya ini pada apa pelajaran yang paling mendasar ini? Iya, Pak. Buka, sudah punya bukunya, Pak? Oh, begitu ya. Iya. Ya, kita mau tanya dari pelajaran yang paling mendasar ini karena kita baru mendengar nih ya. Oh baik, gitu baik, ya. Insyaallah, insyaallah. Ada pertanyaan terkait dengan pembahasan ini? Ada definisi iya. Dari apa? Dari istilah itu sepertinya faedah yang dimaksudkan dengan faedah itu apa? Oh baik, iya. Itu saja, Pak. Itu saja, terima kasih. Iya. Jazakallahu khair, Pak. Barakallahu fiik. Jadi kaedah yaitu aturan dalam bahasa ini grammar ya. Nah, grammar. Jadi setiap bahasa itu punya aturan. Ya kaidah kan sudah bahasa kita ya. Kaidah itu bahasa kaidah. Iya, ada kaidah, ada aturan. Ya lebih biasa umumnya kita pakai apa? Grammar. Iya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau menyusun kalimat memiliki grammar tertentu. Nah, grammar inilah yang harus kita pelajari. Oleh itu jilid 3 ini sudah termasuk pelajaran tinggi. Nah, saya sarankan kepada Ahman, siapa tadi? Yang di Banda Aceh untuk bisa mengikuti seperti pelajaran tadi malam. Ya. Itu termasuk pelajaran yang masih dasar ya. Nah. Ya. Jilid yang kedua dengan Ustaz Hamzah Abbas, hafizahullah taala. Ya, saya jazakallah khair. Demikian bagi bapak yang tadi mengikuti kami, silakan Anda bisa ikuti juga untuk jilid yang kedua di Kamis malam, Pak. Kemarin malam bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV yang ingin mencoba untuk membuat sebuah kalimat di latihan ini, silakan di 0218236543. Dan Anda juga bisa kirim melalui pesan singkat. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdurrahman. Umar Abdillah. Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Umar Abdillah. Kalimah mu'zam. Mu'zam. Iya. Salah mu'zamul muslimina fil masjidil harami wal masjidil nabawi. Masya Allah. Mumtaz. Al-jawab mumtaz ini. Naam. Salla mu'zamul muslimina fil masjidil harami wal masjidil nabawi. Sahih. Masya Allah. Ada misalun tawil. Atwal min hadha, lebih panjang dari yang ini. Wa thumma madha misalun mumtaz ini min haythu madha makna ini jayid ini. Masya Allah, ini termasuk Umar Abdullah sudah mulai apa, sudah bisa menguasai grammar ini. Iya. Jadi salla mu'zamul muslimina, perhatikan salla fi'il madhi, telah salat. Mu'zamu dibaca tadi mu'zamu kena dia fa'il al-muslimi, dia pakai al-muslimina, berarti sudah paham grammar. Dia enggak mengatakan al-muslimuna, ya kan? Allah Allah. Nah, supaya yang lain juga bisa melihat. Jadi Umar Abdillah menyaksikan via televisi umum. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, bisa dilihat tulisan Ustaz. Salla mu'zamul muslimin fil masjidil haram. Naam, wal masjidin nabawi. Ini sahih. Hada fi'il madhi. Thumma hada fa'il. Thumma hada muslimin. Masya Allah. Pada kata muslimin bisa muslimun, sah? Ada muslimun. Sama-sama jamak plural, jamak taks, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Nah, tadi Umar Abdullah memakai kata muslimin, tepat sekali, sahih. Nah, kenapa pakai ya di sini? karena dia sebagai mudhaf ilaih, mudhaf ilaih hukumnya majrur, tanda jar jamak mudzakkar salim, plural untuk laki-laki adalah pakai ya. Nah, mu'zamul muslimin. Jadi bukan mu'zamul muslimun. Nah, hadza sahih jiddan jiddan, betul. Fil masjidil harami wal masjidin nabawi. Maknanya sebagian besar umat Islam telah salat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ya kumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah di Solo, dan contoh yang diberikan sangat baik ya. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Abdillah bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan di 0218236543. Seperti yang disampaikan atau contoh dari Mu Abdillah, Anda bisa membuat dengan kalimat yang berbeda. Ya, tafadhal. Baik, halo. Halo, silakan. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan kalimat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Iya. Mu'zamul masajidi, baik, saya akan baca apa adanya yang dipesan singkat. Mu'zamul masajidi kibalal masyriki. Nah, mu'zamul masajidi kibalal masyriki, artinya apa? Sebagian besar masjid-masjid menghadap kibalal masjid, kibalal masyriki, di sebelah timur. Qibalah sebelah ya, qibalal masyriki, di sebelah timur. Tapi kalimatnya sempurna, arti kalimatnya apa? Benar dalam susunannya. Ya. Baik, sahih. Nah, sahih. Baik, barakallahu fiik. Mohon maaf tidak disebutkan. Qibalah itu sebagai dzaraf, maka dia mansub qibalal masyriki. Nah. Iya, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543 atau via pesan singkat kami terima. Baik, halo. Di mana kau nak? Silakan sudah masuk, Umu. Halo. Di mana ki saya? Ustaz Ilham, di mana ki? Taib, mohon maaf. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di layanan interaktif ini ya. Untuk layanan informasi kami sampaikan di 0218233661. Dan untuk layanan interaktif silakan di 0218236543. Taib, halo. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi dari Imam Abdul Rahman. Mu'zamul muslimina la tayyib, mu'zamul muslimina la yahujjuna ila al-hajj li'annahum la yamlikuna al-mal. Tayyib, panjang sekali. Tayyib. Saya akan tulis apa adanya, nanti kita lihat. Mada? Mu'zam? Mu'zam al-muslimina. Naam. Muslimina? La yahujjuna. La yahujjuna. Terus? Li'annahum. Li'annahum. La yamlikuna al-mal. La la yamlikuna, yamlikuna al-mala, al-mala. Nah. Khalas? Nah, khalas. Nah. Mu'zamul muslimina. Baik, hadis sahih. Hadha mubtada, subject, marfu. Al-muslimina, dia majrur kerana sebagai mudhaf ilaih. Tanda jarnya ya, kerana jamak mudzakkar salim. Kemudian, mana khabarnya? Khabarnya ini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini khabar ya. Arti khabar adalah pelengkap. Ini subjeknya, apa mubtada'nya, yaitu apa? Subjek atau subjek ya. Nah, ini khabar la yahujjuna. Sahih, sahih. Nah, khabar dalam bentuk jumlah. Jumlah. Kita lihat. Ini makna mu'zam itu apa? Sebagian. Apakah satu dua orang? Kan tidak. Tidak. Banyak kan? Sahih. Maka khabarnya bentuk jamak. La yahujjuna. Sahih. La yahujjuna. Ada jumlah fi'liyah. Fi'il. Hajja yahujju. La yahujjuna. Sahih. Li'annahum. Nah, ilatnya kenapa? karena mereka, benarkah hum ini li annahum sahih, karena kembali pada muslimin. Ya. Atau juga bisa kembali pada mu'zam, kembali pada mu'zam. Nah, karena pengerti mu'zam sini adalah jamak. Mu'zam muslimin la yahujuna li annahum la yamlikuna al-mal. Sahih, hadha la yamlikun bentuk waw ni jama' fi'il mudhari', waw ni waw apa? Waw ni waw jama'ah fa'il dhamir la yamlikuna al-mala. Sahih, qa'idah sahih 100%. Masya Allah. Man hadha Ummu Abdurrahman, barakallah fi. Baik, mungkin satu kalimat kembali kami yang kasar dari pesan singkat, ya. Kemudian kita melangkah ke kata berikutnya. Iya. Baik, mu'zamul Indonesia, mu'zamul Indonesiyina muslimuna. Nah, mu'zamul Indonesiyina. Mu'zamu di kalamin akhar. Baik, mada? Di kalamin akhar mungkin hatta wadih. Mada kalam akhar? Oh, na'am. Hadha ghair wadih? Ahsan. Baik, mu'zamul Indonesiyin. Indonesiyin. Indonesiyina. Naam, hadha ya nisbah. Mu'zamul Indonesiyina muslimuna. Muslimuna. Sahih. Naam. Al-Indonesiyin adalah orang-orang Indonesia. Sebagian besar orang-orang Indonesia adalah umat Islam. Taib. Taib, barakallahu fik. Taib, sebelum kita melangkah, nah ini perlu saya, tadi saya katakan ada satu kaedah, yaitu kata-kata mu'zam harus diidhafakan kepada bentuk jamak. Ini muslimin. Enggak bisa mu'zamul muslimi. Demikian juga mu'zamut tullab. Enggak bisa mu'zamut talib. Kenapa tidak bisa? Lagi-lagi saya katakan kata mu'zam itu sebagian besar. Makanya harus diidhafakan kepada dalam bentuk jamak. Nah, enggak bisa mu'zamut talib. Sedangkan talib satu orang. Sebagian besar siswa. Siswa cuma satu orang. Makanya diidhafakan, digabung dalam bentuk jamak. Ini kaidah harus dipahami betul. Jadi mu'zamut tullab enggak bisa mu'zamut talib. Mu'zamul muslimin enggak bisa mu'zamul muslim. Naam. Tadi ada contoh mu'zamul masajid, ada sahih jiddan. Mu'zamul masajid. Enggak bisa, la yasih an naqul mu'zamul masjid. Naam. Karena masjid satu. Enggak bisa dikatakan sebagian besar masjid, padahal masjidnya satu. Wahid. Jadi mu'zamul masajid, mu'zamul tuyut, mu'zamul buyut. Sahih. Mu'zamul buyut ihtaraqat misalan. Ihtaraqat. Sebagian besar rumah terbakar. Nah. Nah, barakallahu fikum. Fadhal sallallahu khair. Demikian dan ya, selanjutnya kita pindah kepada kata berikutnya. Naam. Kalimat akhirah. Wahya ibnu kada wa kada sanatan. Nah, ini juga perlu saya jelaskan dulu sebelum bikin contoh agar bisa dimahami. Apa maksud ibnu kada wa kada? Ini dipakai dalam bahasa Arab. Iya, ibnu kada wa kada sanatan. Dalam bahasa kita juga terkadang pakai. Kada itu adalah ini dikatakan adat mubham. Adat mubham adalah lambang bilangan yang mubham. Mubham itu adalah yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Maka biasa apa dikatakan demikian. Nah, umpamanya indi kada kitaban, indi kada kitaban, saya memiliki sekian kitab. Sekian kitab, sekian itu kan bilangan kan? Cuma bilangnya apa? Mubham. Arti mubham tidak jelas berapa. Nah ini dipakai. Misalan da'a minni kada kitaban. Dha'a minni kadza kitaban, telah hilang dari saya apa? Sekian kitab. Ya, mungkin saya tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, lalu saya memakai kalimat seperti ini. Kadza kitaban. Karena kita tidak ingat berapa jumlahnya, atau mungkin yang berbicara tidak mau mengungkapkan berapa jumlahnya, sengaja untuk dirahasiakan, maka pakailah lambang kada, ya, atau perkataan kada. Nah, ini boleh diataf, diulang kadanya, hadza huwa aktsar. Umumnya kata kadza diulang, tikrar. Ibnu kadza wa kadza sanatan, kadza wa kadza kitaban, kadza wa kadza qalaman, ditikrar kadza umumnya. Tapi boleh juga tanpa diulang, hadza jaiz wa hadza sahih, kedua-duanya dipakai. Tapi umumnya dipakai apa? Tikrar kadza. Nah, jadi lihat kita ini, contoh ini, Pak, ibnu kadza wa kadza sanatan. Nah, bagaimana menggunakan dalam kalimat yang sempurna? Nah, masalan hadara ibnu kadza wa kadza sanatan. Telah hadir anak sekian tahun. Telah hadir anak sekian tahun. Artinya umurnya, karena kita tidak tahu, ya, lalu katakan sekian tahun. Ra'aitu ibna kadha wa kadha sanatan fil mal'ab. Saya melihat anak sekian tahun di lapangan. Nah, paham tu? Anak aktub? Taib, misal akhar. Hadara atau dakhala. Naam, dakhala al-masjidah. Ini maf'ul diluhukan, boleh. Dakhala al-masjidah, ibnu kadha wa kadha sanatan, ibnu. Nah, dakhala al-masjid ibnu kadha wa kadha sanatan, telah masuk ke masjid anak sekian tahun. Ya, ya, begitulah lebih kurang terjemahannya. Ya, ya, mungkin antum ada yang lebih ahli dalam bahasa misalnya, tapi ini terkait dengan apa? Umur di sini, ya. Nah, ya, anak sekian tahun. Nah, ya, mungkin bisa disebutkan anak berumur sekian tahun. Ya, itu mungkin bahasa ini saja supaya lebih jelas. Kalau terjemahan itu bebas saja, sepanjang tidak mengurangi apa, sepanjang tidak keluar dari pengertian konteks bahasa. Nah, kadang-kadang terjemah harus sesuai dengan bahasa terjemahnya, bahasa translate-nya. Nah, misal akhar, masalan, nah, indi tadi. Ya. Saya punya indi kadha wa kadha. Boleh indi kadha wa kadha tikrar, atau satu saja, sekali saja, indi kadha. Apa? Kitaban. Nah, mungkin ini lebih jelas lagi. Indi kadha wa kadha kitaban. Saya punya sekian kitab. Aina fil fil bait. Nah, indi kadha wa kadha kitaban, au indi kadha kitaban fil bait. Indi kadha kitaban fil bait. Imma at-tikrar au bin at-tikrar. Lakin at-tikrar aksar istimalan, lebih banyak apa? Penggunaannya. Nah, faham tum? Baik. Sekarang timbul pertanyaannya. Kalau kita lihat ini, kata kadza ini itu dalam kalimatnya, kedudukan dalam kalimat itu bisa bermacam, bisa fa'il, bisa mubtada, bisa khabar. Nah, bisa maf'ul bih. Nah, tergantung kita bikin kalimat. Kalau lihat di sini, dakhalal masjid kadza wa kadza sanatan, jadi apa ibnu di sini? Ahsanta, barakallahu fik. Ini apa? Fa'il, pelaku. Kena yang masuk siapa? Ibnu. Nah. Baik, kalau di bawah, indi kadza wa kadza kitaban fil bait. Apa sebagai kadza di sini? Kedudukannya mubtada muakhar, subjek. Nah, mubtada muakhar. Ya, mana kabarnya? Indi. Pelengkap atau di predikat ini didudukan dia. Indi ini khabar. Karena dia dzaraf. Ya. Indi kada wa kada kitaban sanatan. Terus ini sebagai apa? Kada yang kedua sebagai apa nih? Ma'tuf. Ada waw ataf. Ini ma'tuf. Arti ma'tuf yang dihubungkan. Nah, dihubungkan kepada kada. Waw harfu ataf. Kitaban atau sanatan jadi apa? Tamyiz. Tam ahsan. Barakallahu fik. Ini tam. Nah, ini memang kaidah yang sudah apa tinggi, tapi ini sebetulnya sudah kita pelajari. Makanya terutama yang sudah mengikuti pelajaran dari jilid pertama dan jilid dua, ya. Nah, kalau masih baru dia jelas akan bingung sendiri. Nah, tapi tidak apa, diikutin saja, ya. Tamyiz. Ini katakan tamyiz, grammarnya dikatakan tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu arti membedakan. Jadi fungsi kitab ini adalah untuk membedakan supaya jelas yang dimaksud. Indi kada, saya memiliki sekian. Kata sekian itu kan mubaham. Mana mubaham? Belum jelas. Lalu datang tamyiz sebagai penjelas. Tamyiz itu membedakan. Nah, sebab indi sekian, saya punya sekian apa? Apa kesekian? Saya punya sekian apa? Mobil. Sekian mobil. Nah, sekian rumah, ya. Sekian apa? Kitab. Nah, tujuannya untuk membedakan supaya jelas maksudnya. Dengan ada kitab ini sebagai tamyiz, maka jelaslah maksudnya. Indi kada wa kada kitaban fil bayit. Faham tuh? Nah, gimana? Bisa menggunakan seperti ini? Insya Allah. Baik. Tafadhal. Nah, nanti fursal lagi. Langsung mendengar atau pemirsa TV Roja, tayyib. Di latihan ini, kalimat atau kata yang terakhir, ibnu kada wa kada sanatan, kita berikan kesempatan bagi Anda langsung di 0218236543. Silakan, bisa dicoba. Ya, tayyib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akh Wahid. Naam, Ustaz. Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa mink. Wa taqabbal ya karim, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, ana khairin, Ustaz. Tayyib, tafadhal ya Abdul Wahid. Naam, ana lam asma' sawtaka muz zaman. Naam, Ustaz. Indi. Naam. Hisdun kada wa kada ayatan. Indi hif hisdun minal Quran. Kadanya mana? Kada wa kada ayatan. Baik, nah ini. Baik, la jayid ini, jayid. Baik, ana atu awalan. Nah, anta tushahid til fasam la? La, Ustaz. La, khalas anta tasma' faqat, ha? Baik, lahza. Indi. Taib. Indi hifzu. Nah, ini bukan hifzun. Kenapa ngeritan min kan? Nah, tadi agak lupa saya menerangkan. Ini kadza di sini sebagai mudhaf ilaih. Sama seperti ibnu kadza. Ibnu kadza, kadza di sini adalah mudhafun mudhafun ilaih. Naam. Maksudnya apa? Ini kata-kata Ibnu Kadza, ini kata gabung ya. Iya. Kata hifdhu digabung kepada kadza. Jadi ada dua kata digabung menjadi satu pengertian. Nah, hifdhu kadza. Iya, ini sebagai apa? Ini kadza ini kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Makanya tidak boleh bertanwin hifdhunya. Indi hifdhu kadza wa kadza. Wa kadza. Jayid. Wa kadza. Ayatan min Al-Qur'an. Nah, ahsan, mumtaz. Ayatan atau suratan. Nah, min Al-Qur'an. Ay, Allahu Akbar. Min Al-Qur'an. Tambah lagi, min Al-Qur'anil Karim. Ya. Ahsanta ya Abdul Wahid. Jadi عندي حفظ كذا وكذا آية أو سورة من القرآن الكريم. Terjemah ya Abdul Wahid. Saya mempunyai beberapa hafalan ayat dari Al-Qur'an. Saya punya hafalan sekian ayat. Sekian. Nah, itu terjemahannya. Saya mempunyai hafalan sekian. Kata itu sekian. Sekian ayat atau surah. Saya punya hafalan sekian surat dari Al-Qur'an Al-Karim. Masyaallah. Jadi hifdzunya betul. Kenapa dia marfu? Hifdzu ya Abdul Wahid? Karena mubtada muakhar. Ahsan, mubtada muakhar. Mana khabarnya? Indi. Indi khabar muqaddam, ya. Betul. Nah, mubtada mudhaf, kadha mudhaf ilaih, waw harfu ataf, kadha ini ma'tuf pada kadha yang pertama. Ayatan sebagai apa tadi? Tamyiz. Atau suratan juga sebagai tamyiz. Min Al-Quran Karimi jar majrur. Dan ini karim itu na'at atau sifat. Masyaallah. Barakallahu fik ya Abdul Wahid. Ahmad, nah. Ana punya kata yang tadi saya enggak bisa masuk. Apa? Yang mudom. Iya, oh iya. Enggak masuk-masuk, apa maksud enggak bisa masuk apa? Tadi nelpon enggak masuk. Oh, enggak masuk, iya. Baik. Ada antum kasih contoh? Naam. Syariba mudomu duyufin qahwatan. Naam, syariba mu'dhamu duyufin. Duyufin, kalau bisa dia pakai alif lam. Duyufnya, kenapa? Karena kita kan sudah tahu sebagai besar tamu, berarti dia sudah tertentu kan. Naam. Tapi itu juga tidak mesti ya. Iya, tidak mesti. Ya. Cuma sebaiknya di apa? Dari sisi maknanya supaya jelas. Ya, kita mengungkapkan kalau tamu itu apa? Yang kita maksud. Nah. Ya. Jadi syariba mu'dhamud duyufi qahwatan. Naam, qahwatan sahih. Syariba mu'dhamud duyufi qahwatan. Tas. Ahsan, barakallahu fik. Fika barakallahu fat. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi para pendengar dan pemirsa di Firoja di belakang Akhwan Al-Karim Abdul Wahid di 0218236543 masih kata yang sama ya. Silakan, atau dengan sedikit perubahan juga tidak apa-apa, mungkin saja. Halo. Taib, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Ummu di mana? Dari Ummu Mutmainah. Ummu Mutmainah. Taib. Barakallahu fiik. Silakan. Yang ini ya, apa yang mau tahu? Apa? Penggunaan kata kada wa kada. Ini kata kada wa kada kolaman ala maktabi. Naam. Ala maktabi. Jayid. Indi kada wa kada qalaman ala al-maktabi. Sahih. Jadi indi kada di situ bagi apa? Mubtada. Nah, mubtada. Jadi kada itu tergantung kita gunakan letak di mana. Apakah sebagai subjek atau sebagai mudhaf ilaih atau sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Ya. Masih banyak bisa digunakan dalam kedudukan iman. Betul. Jadi indi kada wa kada qalaman ala al-maktabi. Terjemahnya? Saya mempunyai sekian pulpen di atas meja. Di atas meja, betul. Saya memiliki sekian pulpen di atas meja. Kalau yang mu'dhamu itu sebagian besar. Mu'dham. Iya, silakan bisa memberikan contoh mu'dham, silakan. Iya. Iya. Nanti mu'dhamu hadara bijaru. Apa? Mu'dham. Mu'dhamu tujaru tujaru pergi. Hadara tujaru ila suq, ke pasar. Ke pasar. Atau di pasar. Iya. Hadara tujaru hadara mu'dhamu tujaru fi suq. Fisuk. Iya. Baik. Nah, iya. Hadara mu'dhamu tujaru fisuk. Atau ila suq. Nah, iya. Telah hadir ke pasar. Betul. Nah, ini kata-kata tujarnya dia menjadi mudhaf ilaih. Enggak bisa mu'dhamu tujaru. Jadi tujari. Tujari. Karena sebagai saya katakan tadi, kata mu'dham ini harus diidhafakan, digabungkan. Jadi mu'dhamu tujari. Jadi tujar itu. Mu'dhamu tujari fisuqi. Ya. Fisuqi. Nah, betul. Telah hadir sebagian besar pedagang di pasar. Nah, sahih. Masya Allah. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa mutmainah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Masih kata yang sama ya. Silakan Ibnu Kadza wa Kadza sanatan. Iya, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Abdillah. Ya. Baik, ahlan ya, Mu. Silakan, Mu. Qara'tul Qur'ana kadza wa kadza juz'an. Qara'tul Qur'ana kadza wa kadza juz'an. Masya Allah. Sahih. Naam, qara'tu fi'il fa'il, fa'ilnya dhamirtu, kemudian kadza sebagai apa? Sebagai apa kadza itu? Qara'tu kadza wa kadza maf'ul. Sebagai maf'ul bih. Sahih. Naam, itu penggunaan sebagai maf'ul bih. Jadi qara'tu kadza wa kadza juz'an min al-Qur'an al-Karim. Iya. Kasih keterangannya biar lebih jelas lagi. Jadi qara'tu kadza wa kadza juz'an min al-Qur'an al-Karim. Jadi, lahza. Jadi qara'tu, saya telah baca ni fi'il kadza wa kadza juz'an min al Qur'anil Karim. Nah, nih qara'tu kadza. Ini sebagai apa tadi? Ini maf'ulun bi, objek maf'ul bi. Iya, karena qara'tu fi'il fa'il, saya telah baca, fa'ilnya saya. Apa yang dibaca? Ini sekian juz dari Al-Qur'an Karim. Iya, betul. Ini sebagai maf'ul bi, menempati tempat nasab. Nah. Baik, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas khair, alhamdulillah. Ada beberapa sahabat dari pesan singkat kami angkat. Tep dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Indi kada qalamun fil haqibati. Naam. Indi kada qalamun qalaman fil haqibati. Iya, qalaman mesti qalaman. Dia sebagai tamyiz. Tamyiz itu hukumnya apa? Mansub. Iya, tamyiz hukumnya mansub. Jadi indi kada wa kada, atau boleh kada sekali saja. Indi kada qalaman fil haqibati, saya punya sekian pena di dalam tas. Masya Allah, ini berarti sudah bisa cukup untuk menguasai kaidah. Tinggal lagi apa? Melatih, memperbanyak contoh. Kita latih kita sendiri. Nah, nanti bisa digunakan dalam berbahasa sehari-hari. Nah, baik, kami akan kembali dari masih dari pesan singkat. Iya. Aktsaruna taib aktsarun nasu qalu bi ghairi ilmun kadza wa kadza. Ah. ini ya, kaidahnya banyak yang salah itu, enggak bisa aksarun nasu. Ini aksar juga mesti diidhafahkan. Jadi aksarun nasi. Jadi aksarun nasi, kebanyakan orang. Atau kembali ke contoh mu'zam, boleh mu'zamun nasi, kebanyakan orang. Aksar juga bisa, kebanyakan orang. Mu'zamun nasi atau aksarun nasi. Apa tadi katanya? Aksarun nasi. Naam. Qalu bi ghairi. Qalu bi ghairu, bukan bi ghairu, mesti bi ghairi. Kenapa ghairi kasrah? Ada ba huruf jar. Naam. Ba itu huruf jar, mesti majrur bi ghairi. Bis contoh bismi, bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada bisma atau bismu. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qalami. Naam. Bil qalami. Dia majrur dengan ba, makanya kasrah. Nah, makanya bi ghairi ilmin. Nah, bi ghairi ilmin. Kada wa kada. Iya. Iya. Itu sebagai objek maf'ul pada qalu. Nah, jadi aksarun nasi qalu bi ghairi ilmin kada wa kada. Kada sebagai apa itu? Nah, tentu kada di sini bukan menunjukkan adat mubham di situ. Nah, demikian. Ya, begini dan begitu. Mungkin bahasa kita adalah kada wa kada, apa begini dan begitu. Nah, itu lain lagi konteks itu ya. Iya. Nah, kalau dia adat mubham mesti ada tamyiznya. Iya. Baik, Ustaz. Jadi kada wa kada, begini dan begitu terjemahannya. Nah. Bukan arti sekian di situ. Baik, berkata. Iya. Kemudian dari Umm Abdillah di Depok. Mu'zamu tullabu. Tayyib, mungkin di nah ini juga mu'zamu tullabi. At-takhasusi yahduru ila al-masjid Istiqlal. Ah, coba ulang kembali ini mu'zamu tullabi at-takhasusi yahduru ila al-masjid Istiqlal gadan. Ma, ini maksudnya ma takhasus ini barangkali siswa takhasus ini. Iya. Yeah. Jadi itu diidhafakan saja kalau pakai takhasus ini. Iya. Yeah. Jadi mu'zamu madza? Mu'zamu tullabi takhasusi. Iya. Yeah. Jadi tullab itu diidhafakan pada takhasus. Iya. Yeah. Jadi mu'zamu tullabi takhasusi. Iya. Kama yahduru ila al-masjid. Yahduruna ila al-masjid, itu kata kerja sekarang. Nah, sedang, mereka sedang hadir masjid. Kalau telah lampau hadaru, hadaru ila al-masjid. Baik, masih coba kalau bentuk dzaraf ya. Mungkin akan saya kasih contoh. Masyaallah, mungkin ya. Umpamanya akaltu kada wa kada ta'aman kulla yawm. Madha? Akaltu kada wa kada ta'aman kulla yawm. Sahih. Naam, akaltu. Lakin hadha khata' min aina? Li'anna qala kulla yawm, idhan la budda bi fi'il mudhari'. Sahih. Karena itu istimrar. Kalau dia sifatnya istimrar, kita harus pakai fi'il mudhari'. Jangan apa akaltu. Jadi akulu. Jadi akulu kada wa kada ta'aman kulla yawm. Jadi saya makan sekian makanan setiap hari. Nah, kada wa kada lahman. Sekian apa? Daging. Naam. Atanawalu kada wa kada lahman au dajajan au samakan kulla yawm au kulla sabah. Nah, ini berarti sudah bisa menggunakan maridah. Mana maridah? Sakit. Kapan telah berlalu? Maridah. Al-waladu. Anak itu sakit. Tentu telah berlalu sakitnya. Nah, maridah al-waladu kada wa kada sanatan. Atau kalau hari apa? Yauman. Kalau bulan? Syahran. Ya, tergantung gini. Nah, apa artinya? Coba terjemah, terjemah ya akhul karim. Fadal ya. Fadal, barakallahu fiik. Seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Anak itu, enggak usah pakai seorang lah ya. Anak itu, anak itu telah sakit. Enggak pakai telah lah, karena sudah maklum ini. Anak itu sakit sekian hari. Sekian tahun. Sekian hari, sekian bulan. Anak itu sakit sekian tahun. Anak itu sakit sekian hari. Anak itu sakit sekian bulan. Nah, nah ini kada di sini sebagai apa? Zaraf. Ya. Zaraf. Zaraf apa? Zaman. Zarfuz zaman. Ya. Zarfuz zaman. Dari mana tahu zarfuz zaman? Lihat tamyiznya. Tamyiz. Tamyiz ini sana kunukan waktu. Yauman, waktu. Syahran juga waktu. Nah, ini fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il berarti di sini adalah zaraf. Nah. Nah, itulah tinggal dikembangkan wallahu alam insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke latihan yang ke-24. Ya, tentu kalau kita berikan contoh enggak selesai-selesainya. Iya. Ya. Baik, tinggal antum semuanya bisa mengembangkan. Al-ant at-tadrib ar-rabi wal 20. Latihan yang ke-24 ini juga sangat penting, kaidah lagi. Tafadhal ya akhi, iqra ya akhi al-karim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Fi thalathi mi'atin lafdhu mi'atin majrurun bil idafah. Naam. Amma thalathu fayu'rabu bihasabil 'amil. 'Amil. Naam. Baik, terjem. Dalam kalimat salati mi'ah fi ya, pada kalimat salati pada kata jangan kalimat ya, ya. Pada kata salati mi'atin adalah lafaz mi'ah majrur dengan idhofah. Adapun salatu maka dia di i'rab sesuai dengan amilnya. Naam, sesuai amil. Artinya sesuai amil yang masuk. Ya. Artinya sesuai amil yang masuk, ya. Nah, jadi fi salasi mi'ah, pada kata salasi mi'ah, lafzu mi'ah ada lafal atau kata mi'ah. Itu apa? Majrur. Lafzu mi'ah majrur. Mana ini? Baik. Selesai. Intahina. Min hadha. Katanya apa? Salasu. Nah. Ada lafaz mi'ah. Salasu mi'atin. Salasu mi'ah. So? Kata-kata mi'ah. Ini. Jadi asalnya apa? Ini dia. Dia. Ini dua kata ini. Salas dengan mi'ah. Jadi kata mi'ah. Ini apa? Dia sebagai apa ini? Mudhaf. Dia mudhaf ilaih. Dia majrur. Jadi salasu mi'ah. Mi'ah di sini majrur. Mi'ah di sini apa, Mai? Majrur. Majrur. Kita masih ingat bilangan apa? 3 sampai 10 harus majrur, ya kan? Jama' majrur. Contohnya, salasu la salasu kurrasatin. Nah, ini mesti jama' majrur, ya kan? Ini jamak majrur. Mesti jamak majrur. Pertama jamak yang kedua qurrasat jamak, kemudian majrur, salasu majrur. Nah, yang kedua harus bertolak belakang. Ya. Kan ini? Ini salasu mudzakkar, ini muannas. Melihat muannas lihat pada mufradnya. Mufradnya qurrasah. Qurrasatun ada ta marbutah. Makanya adatnya apa? Mesti apa? Mudzakkar. Ini pengulangan kembali. Ini kalau tersalah jilid 2 ya. Iya, kita mengulang kembali. Nah. Jadi di sini mudzakkar, sini muannas. Untuk melihat muannasnya kembali kepada mufrad. Qurrasatun, mufrad ada ta marbutah. Qurrasah. qurratun. Nah, qurratun. Ini muannats, ta marbutah. Nah. Nah, jadi kena angka 3 sampai 10, maka ma'dud, ini katakan ma'dud yang dibilang mesti dalam bentuk majrur, maka tin kemudian apa? Jamak. Ada pengkecualian, pernah saya jelaskan, kecuali kalau ma'dudnya kata mi'ah, inilah mustathna faqat. Diistithna, dikecualikan, memang demikian kaedahnya. Ya, kenapa? Enggak bisa ditanya kenapa. Ya, kena demikian apa aturannya. Ya. Enggak, jadi bukan salasu mi'atin, enggak. Ya, kalau sesuai dengan kaedahnya apa? Kan dijamakkan salasu mi'atin. Kan gitu kan? Ya. Salasu enam. Salasu mi'atin. Kan gitu? Ya. Nah. Ini enggak berlaku. Tidak dipakai. Bal khata, bahkan dianggap sah, salah. Nah, karena ini pengkecualian. Setiap kaidah biar umumnya ada yang dikecualikan. Nah, keluar dari kaidah. Makanya, tapi kaidahnya yang majrur tetap majrur. Nah, ini apa? Salasu mi'atin. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Penggabungan kata salasu mudhaf mi'atin mudhaf ilaih. Salasu mudhaf qurrasatin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya apa? Majrur, iya. Itu maksud. Jadi, coba baca kembali fadli akh. Apa katanya? Salasu mi'atin lafdhu mi'ah. Lafdhu mi'ah majrurun bil idhafah. Dia majrur disebabkan, dikarenakan apa? Idhafah, penggabungan kata. Iya. Terus amma salasu? Amma salasu ni, salasu ni. Naam. Tidak selamanya su. Tidak selamanya apa? Su. Qad yakun salasa mi'atin wa qad yakun majrur salasi mi'atin. Nah, jadi kalau tinnya ini sudah apa? Sudah baku. Karena dia majrur daiman selama-lamanya hatta yaumil qiyamah. Sampai kiamat ya. Baik. Nah, sedangkan kata-kata salasunya apa? Ini apa? Ya Arab. Ya, tidak selamanya dhammah atau marfu, tidak dan tidak selamanya kasrah. Terkadang dhammah, terkadang kasrah, terkadang fathah. Makanya apa kata selanjutnya? Nah, amma salasu, kata-kata salasunya fayu'rabu. Ingat fa, masih pakai fa kena amma itu butuhkan jawaban pakai fa. Fayu'rabu bihasabil amil. Dia di Arab sesuai dengan amil yang masuk. Amil. Ya, sesuai dengan amil. Amil itu apa? Apa itu amil? Pelaku. Nah, bukan yang yang merubah. Yang merubahnya. Iya. Yang merubah. Ya. Kalau dia fa'il, nah, kalau dia fa'il berarti dia harus apa? Marfu. Kalau dia sebagai maf'ul bih berarti dia mansub. Kalau dia majrur. ada majrur. Ada huruf jar, maka dia harus majrur. Nah. Apa contohnya? Jangan lihat di kitab dulu, coba kita bikin contoh. Nah. Salasu. Salasu mi'ati. Nah, ini juga diidhafakan 300. Nah, kan ini bilangan belum apa? Belum apa? Sempurna. Belum sempurna. Nah. Salasu mi'ati apa? Talibin. Nah, kata mi'ah termasuk adat. Nah, apa tamyiznya? Mi'ah dan seribu mufrad majrur, itu diingat masih di kitab yang kedua mujal sani. Jadi kata mi'ah ini juga apa membutuhkan apa tamyiz, tapi tamyiznya apa dalam bentuk mufrad majrur. Nah, mi'ati talibin mufrad kemudian majrur salasu. Nah, ini dibaca salasu, kita bikin salasu, kenapa? Kita bikin dia sebagai mubtada, objek, subjek, ya. Salasu mi'ati talibin, 300 siswa. Ahsan. Baik, najihuna. Najihun. 300 siswa najihuna. Mana najihun? Lulus. Ya. Nah, ini kenapa salasu? Karena dia sebagai mubtada, mubtada hukumnya marfu. Tapi kemudian coba kita bikin apa? Maf'ul bih. Tafadhal ya akh. Bisa bikin maf'ul bih? Insyaallah. Baik, tafadhal. Hasil. Ra'aitu 300. Jayid, ra'aitu 300 talibin yakhrujuna min al-fasl. Sahih, 300 talibin. Talibin, kalau wanita talibatin, ya. 300 siswa. Apa? Yakhrujuna. Yakhrujuna. Sedang keluar. Minal. Minal fasl. Minal fasl. Minal masjid. Minal fusul. Atau minal masjid. Ahsan. Minal masjid. Ahsan. Al-fasl kabir. Fasl kabir. Taib. Aula. Qa'ah. Kalau fasl besar apa dikata? Qa'ah. Aula. Taib. Ra'aitu thalatha. Nah ini thalatha. Perhatikan, salah ini salasu. Kenapa salasa? Ini sebagai maf'ul bih. Saya melihat salasa. Enggak bisa salasu. Nah, ini kaidah harus kita kuasai. Saya melihat 300 siswa sedang keluar dari masjid. Baik, kalau majrur? Marartu. Baik, marartu. Mana marartu? Saya lewat di hadapan. Marartu bi salasi. Maratu bi salasi mi'ati talibin. Ya, saya lewat di hadapan 300 siswa. Makanya salasi. Kenapa salasi? Ada ba huruf jar, bi huruf jar ini. Baik, masyaallah. Baik, nanti fursal lil mustamin wa syahidin. Nah, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja untuk membaca latihan berikutnya, yaitu di latihan ke-24 dalam lafaz salasu mi'ah. Silakan di 0218236543. Bagi anda yang mungkin belum sempat atau belum bisa bergabung, masih ada beberapa waktu yang tersisa, silakan di 0218236543. Silakan. Taib, halo. Iya, silakan. Dan bagi anda yang belum memiliki bukunya, kami akan tampilkan di layar televisi anda kajian atau pembahasan dan latihan yang kita bahas di malam ini. Silakan di 0218236543. Iya. Taib, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Umur Ahsan. Taib, umur Ahsan. Umur Ahsan. Suaranya umur Ahsan. Taib, barakallahu fiik. Taib, tafadhali ya umur Ahsan. Qara'tu, Ustaz. Iqra, na'am, iqra. Laisa qara'tu. Kalau qara'tu, khalas, berarti ya, ummi sudah baca ini. Baca ya, oh ya, na'am, Ustaz. Aqra, hakadha, aqra, ya, Ustaz, hakadha, na'am. Aqra, ya, Ustaz, na'am. Tafadhali. Alif, Ustaz. Indi salasu mi'ati riyalin. Na'am, indi salasu mi'ati riyalin. Terjemiha? Tak terjemahkan dulu. Saya memiliki 300 real. Ya, betul. Saya memiliki 300 real. Terus? Una. Salasu. Marfu'un. Marfu'un. Li'annahu mubtada. Li'annahu mubtada'un. Nah. Apa artinya? Di sini salasu. Nah. Marfu'un. Ya, kalau terjemahannya, coba salasu di sini mungkin lebih enak gitu ya. Nah. Jadi kata salasu, kita tambah katanya. Nah. Kata salasu. Di sini. Huna. Kata salasu di sini. Gunanya di sini. Salasu di sini marfu dikarenakan dia mubtada. Nah, dikarenakan sebagai mubtada. Mana yang mubtadanya? Salasu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari contoh yang lain. Nah, ya, hampir mirip dengan ini. Mana khabarnya? Rialin. Enggak mungkin. Indi. Indi. Nah, itu indi itu khabarnya. Nah, zaraf ya. Sedangkan rial itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, ya. Mi'ahnya mudhaf, rialin mudhaf ilaih. Nah. Baik, ba. Ba. Uridu salasi. Nah, lihat lihat betul-betul. Unzur jaidan. Uridu. Uridu salasa mi'atin rialin. Mi'ati, jami'atin ya. Jangan ditanwinkan. Mudhaf enggak boleh bertanwin. Rialin, na'am. Artinya saya menginginkan 300 real. Real, iya. Huna salasa. Nah. Kata salasa di sini. Iya. Yeah. Mansubun. Mansubun. Annahu maf'ulun. Nah, kena dia maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Objek. Objek, iya. Objek atau objek, iya. Sebagai penderita. Jadi yang diinginkan, yang pelakunya saya. Saya ingin. Sedangkan yang diinginkan salasa 300, yaitu sebagai objek. Makanya salasa. Iya. Baik, Jim. Jim as istaraitu hadhihi sa'ata bi salasi mi'ati riyalin. Iya. Saya menginginkan saya saya membeli jam ini, iya, dengan harga 300 real. Betul. Jadi saya membeli jam ini dengan harga 300 real. Nah, di sini apa? Huna? Huna salasi. Nah. Majrurun bil ba. Nah. Salasi di sini majrur. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya apa? Kasrah kan? Bi salasi, si kasrah. Nah, majrur dengan apa? Mana amilnya? Amilnya ba. Ba. Nah, itu dikatakan amil. Hasabil amil, sesuai amil yang masuk. Amil di sini ba. Nah, sedangkan yang nomor dua ba, amilnya apa? Amilnya uridu fi'il. Amilnya fi fi'il. Iya. Yeah. Paham? Halo, naam. Kenapa uridu salasa? Salasin mansub. Mana amilnya? Amilnya uridu, kata kerja. Kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, itu yang membuat salasa menjadi mansub. Sedangkan di atas indi salasu marfu. Mana amilnya? Amilnya adalah ibtida. Jadi mubtada itu marfu bil ibtida. Jadi mubtada marfu bil ibtida. Mubtada itu marfu disebabkan ibtida. Mana ibtida? Permulaan. Nah, karena dia sebagai permulaan. Nah, cuma di sini khabarnya muqaddam, didulukan. Asal mubtada itu permulaan. Asalnya apa? Salasu mi'ati riyalin indi. Nah, salasu mi'ati riyalin indi. Nah, kemudian indinya didahulukan. Ya, itu boleh. Baik, masya Allah. Barakallah fik. Barakallah. Ustaz, kapan siap Ustaz? Nah. Saat itu tentang saya. Mu'zam? Kata yang ini Ustaz, kaza wa kaza itu setelahnya memang mansub ya Ustaz? Iya. Harus mansub. Mansub kalau dia sebagai adat mubham, jumlah bilangan yang kita mengungkapkan kaza itu untuk bilangan, itu maka dia mansub, ya. Jadi tidak selamanya juga kaza itu adat bilangan. Bisa aja seperti kita tadi saya katakan kaza wa kaza, begini dan begitu bahasa terjemahannya. Ya. Ana qultu lahu kaza wa kaza, ya. Ana qultu lahu. Ana qultu lahu. Saya sudah katakan kepadanya kaza wa kaza, begini dan begitu. Kaza ini bukan bilangan. Mau paham enggak? Ya. Bukan bilangan, itu kada wa kada adalah menunjukkan apa? Perkataan yang sengaja dimubahamkan. Mubaham apa? Suatu yang tidak jelas. Ya, mungkin kena rahasia bagi saya, atau mungkin yang mendengarnya sudah paham. Ya, sudah paham, sudah maklum. Ya, maka jadi qultulahu kada wa kada. Nah. Atau mungkin saya tidak mau didengar oleh orang lain kan, rahasia antara saya dengan yang lawan saya berbicara. Nah itu dikatakan kata itu juga dikatakan lafaz mubham, tapi bukan adat, bukan adat, bukan bilangan mubham. Jadi berbeda kalau bilangan tadi. Kalau bilangan mubham mesti ada tamyiz, makanya mansub. Ya. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallahu khairan wa ahsan wa barakallahu fik. Tayyib, Kayaknya kita tunda ya. Nah, contoh-contoh ini diminta ini. Nah, nanti mungkin insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Mungkin ada asilah pertanyaan. Ya. Ya, kita akan jelaskan lebih lanjut dari latihan yang terakhir ini atau latihan ke-24 pada kesempatan pekan yang akan datang, dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dan contoh kalimat. Baik, ada yang menyampaikan dari kalimat yang sebelumnya selatihan. Sebelumnya indi kada wa kada kitaban ala raffi. Nah, betul. Indi kada wa kada kitaban ala raffi. Kada wa kada kitaban ala raffi. Nah. Jadi saya punya sekian apa? Saya punya sekian buku. Buku di atas rak. Apa? Rak. Iya. Baik, kami angkat kembali Akh Taufik di Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan ra'aitu kada wa kada jundian. Sahih, ra'aitu kada wa kada jundian. Nah, saya telah melihat sekian apa tentara atau sekian pasukan. Nah, kami angkat kembali. Jazakallahu khair Akh Taufik. Baik. Mudham wal mudarisi raja'a minal madrasati. Nah, ini khata'. Saya katakan mu'zam itu menunjukkan sesuatu yang banyak, maka sebagian besar mesti diidhafahkan kepada kalimat yang jamak. Enggak bisa mu'zamul mudarisi. As-sahih madza? Ya akhul karim, ha? Naam, di mikrofon hatta yusma. Mudarrisina. Nah, mudarrisin. Jadi mu'zamul mudarrisina. Coba ulang kembali fadhil ikhsan. Mu'zamul mudarisi raja'a minal madrasati. Makanya mu'zamul mudarisina raja'u. Ya, kena harus dijamakkan mudarisnya. Jadi mudarisin. Mu'zamul mudarisina raja'u minal madrasati. Ya. Tapi demikian ada sedikit perbaikan barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan dari siapa tadi ini? Laizkar. Enggak Laizkar. Baik, mudah-mudahan dia bisa memahami, ya. Kemudian dari pendengar kita. طيب عندي كذا وكذا صحنا في الخزانتي. نعم عندي كذا وكذا صحنا في الخزانتي. صحيح. طيب ما شاء الله. Apa artinya? Saya punya ini dan itu. Sekian piring di dalam lemari. Mumtaz. Nah, sekian piring dalam lemari. طيب jazakallahu khair. Demikian sahih kalimatnya. Kami akan kembali. Anzuru. Naam. Thalathatu. Baik, salasu talibu ilal madrasati. Iya. Dari Mulyadi di Papua. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, anzuru, kata-kata nazar yang zuru membutuhkan kata bantu ila, huruf jar. Jadi anzuru ila, nazara ila. Jadi anzuru ila. Ya. Coba ulang kembali. Anzuru, baik, kita benarkan. Iya. Ila salasi talibin. Naam, anzuru ila salasi salasi talibin. Ah, ini salah. Anzuru ila salasi talibin salah. Salahnya di mana salahnya? Ifrad talib. Lebut jamak. Ah, perhatikan bagus-bagus. Jadi saya tulis dulu contohnya, apa kata tadi anzuru? Anzuru ila salasi. Tadi anzuru tanpa ila ya? Iya. Jadi coba kita tulis apa adanya. Baik, anzuru. Anzuru salasu. Nah, salasu talibu. Naam, salasu talibu. Talibu ilal madrasa tu. Ilal madrasa tu huna. Madrasa tu maktub huna. Ini kaidahnya banyak sekali. Mungkin dia masih baru belajar ya. Iya. Tapi enggak apa-apa. Ini sudah bagus ini. Bagus nih apalagi di Papuanya, masyaallah. Ini mudah-mudahan semangatnya untuk belajar bahasa ini Arab ini ya mudah-mudahan senantiasa tumbuh ya. Kalau perlu, kalau dia nanti bisa belajar keluar dari Papua di tempat pesantren lain ya, supaya lebih wawasan lebih luas, nanti bisa kembali ke Papua berdakwah dengan ilmu yang dikuasai, ilmu syar'i. Baik ya akhul karim, barakallahu fiik. Nah, ini anzuru, kata-kata anzuru adalah membutuhkan kata apa? Pembantu itu ila. Nah, anzuru ila, saya melihat. Nah, saya melihat. Ila ke. Jadi enggak terjemah ke lagi. Ya, sesuai bahasa kita, saya melihat apa? 300 siswa. Ya, jadi enggak perlu lagi ila lagi. Kenapa? Karena ini sudah satu kesatuan. Iya. Bisa juga mau terjemahkan saya melihat ke. Nah, iya. Saya melihat 300 apa 3 siswa ya? Salah satu. Mesti apa? Kasrah. Nah. Mesti kasrah. Nah, kemudian talib ini mudzakkar. Nah. Kalau dia mudzakkar, mesti di sini apa? Muannas. Mesti muannas. Kebalikan. Kalau kita bikin ini apa? Mudzakkar berarti sini apa? Muannas. Nah, ini dia. Tiga apa? Tiga siswa atau tiga siswi. Nah, tiga pelajar laki-laki, tiga pelajar perempuan. Kalau tiga pelajar laki-laki, berarti apa? Di sini apa? Salasati. Nah, di Takasita marbutah. Tetap kasrah ila salasati. Kemudian talib dijamakkan. Tullabin. Jamaknya apa? Tullabin. Nah, tullabin. Nah, ini dijamakkan. Jadi anzur ila salasati tullabin. Kalau dia muannas di sini salasi. Ah, di sini apa? Salasi. Talibatin. Nah, salasi masih apa? Harus muannas. Salasi ta jamak talibatin. Ya. Saya melihat tiga siswi. Nah. Ilal madrasah ini apa kata ini terpotong ini. Ini namanya kaedah Indonesia. Saya melihat tiga siswa ke sekolah. Ya kan gitu kan? Nah, hadza khata. Mungkin dalam bahasa Indonesia barangkali benar ya, tapi dalam bahasa apa Arab ini tidak pas ya. Nah. Jadi mesti ada apa? Kata kerja. Nah, pergi ke sekolah. Nah, mungkin bahasa kita mungkin boleh-boleh saja. Saya melihat tiga siswa ke sekolah kan? Iya. Iya, pada apa ada kata kerja pergi ke sekolah. Ya, atau sedang berjalan ke sekolah. Ya, jadi bagaimana anzur ila salasati tullabin au salasi talibin dhahibun. Ya. Yadhhabuna. Yadhhabuna. Sedang apa? Pergi. Pergi. Nah, ini yadhhabuna ilal madrasah. Nah, ini sambungnya. Yadhhabuna ilal madrasah. Ya? Nah, kalau di na'am ila madrasati, hadza khata' kadzalik barakallahu fik. Na'am. Ini bukan madrasatu tapi madrasati. Kenapa ada ila? Na'am, ada ila. Jadi hadza khata', ya. Wa hadza kadzalika khata'. Na'am, mesti ada ila. Jadi adhabu ila madrasah, anzuru ila salasati tullabin yadhhabuna. Ya, tulis saja langsung sini, ya. Ila madrasah madrasati. Ya. Nah, kalau salasi talibat, nah tentu ini wanita, kaifa naqul? Yadhhabna. Ini kalau yadhhabun ini mereka, wawnya mereka laki-laki. Kalau sini nun ini apa? Mereka wanita. Ini katakan nun niswa. Naam, anzur ila salasati tullabin yadhhabuna ila al-madrasah. Saya melihat tiga siswa laki-laki sedang berangkat ke sekolah. Anzur ila salasi talibat, saya melihat tiga siswi yadhhabna sedang berangkat ke sekolah. Naam. Masyaallah, tayyib. Ya. Jazakallah khair. Ada ya. Sedikit perbaikan dan kalau ya. Fik benar-benar bisa difahami dari kalimat yang antum buat. Kami angkat satu lagi mungkin yang terakhir ya. Dari Mu'abdillah menjelaskan sedikit jabatan atau kedudukan kalimatnya ini Ustaz ya. Wajadal harisu ibna kaza wa kaza sanatan yabki fis suki. Hariru wajadal harisu. Wajadal harisu ibna kaza wa kaza sanatan yabki fis suki. Yabki fis suki. Sahih. Taib. Naam, sahih. Kalimat sahih ya. Naam. Jadi coba kita lihat taib. Lahzat. Naam. Hanya di sini disebutkan al harisu fa'il. Al harisu bukan sa' ya. Al harisu. mana al-harisu? Penjaga atau security. Nah, iralah tuh Abdillah dengan saya saja. Bukan sa tapi sin. Dengan sinam. Iya, haris. Al-harasa. Fa'il kemudian ibna maf'ul bi sahih ibna kemudian kada mudhaf ilaih mudhafan ilaih ibna kada wa kada sanatan tamyiz ya yabkinya na'at sahih na'am yabki betul jumlah fi'liyah na'at betul kenapa na'at kenapa keadaannya karena dia jumlah apa jumlah ismiyah ya apa jumlah fi'liyah naam jumlah fi'liyah betul iya saya sudah lahba dan itu bukan na'at afwan bukan na'at tapi apa dia sebagai hal ya kena kadza itu ma'rifah iya dia mubaham makna mubaham tapi dia ma'rifah kena ya kadza itu isim isyarah za itu isim isyarah kaf itu apa asalnya kaf itu huruf jar. Ya, kemudian masuk pada isim isyarah kita tahu adalah ma'rifah. Ya, jadi ya begitu jumlah fi'liyah sebagai hal. Taib itu maksudnya sahih. Ya, sedikit perbaikan Umar Abdillah untuk ya begi kondisi atau posisinya sebagai hal. Hal. Ya, kenapa hal? Nah, karena ibnu itu sudah ma'rifah. Naam. Ma'rifah kepada kada. Kada itu dalam kada adalah kalimat ma'rifah. Naam. طيب سنكفي ان شاء الله نعم طيب نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم واشتراككم في هذه الليله mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa mempelajari ilmu yang kita cintai ini barakallahu fikum jami'an وجزاكم الخير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته